الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Alamus Sunnah Al-Mansurah Li'tiqadil Firqatin Najiyatil Mansurah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Yang ini merupakan bagian kedua daripada syahadat, dan keduanya yaitu syahadat La ilaha illallah, kemudian syahadat Muhammad Rasulullah, tidak bisa terpisahkan. Keduanya menjadi syarat masuknya seseorang dalam Islam. Seorang hanya dikatakan sebagai Muslim ketika betul-betul meyakini dua kalimat syahadat dengan kandungan yang ada padanya, sebagaimana yang akan kita baca pada pembahasan berikutnya. Pada pertanyaan ke-30 disebutkan di sini soal, ma syurutu syahadati anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hal tuqbalu syahadatul ula biduniha. Artinya, apa syarat-syarat syahadat anna Muhammadan Rasulullah, dan apakah syahadat yang pertama bisa diterima tanpa syahadat yang kedua, syahadat Muhammad Rasulullah. Nah, ini pertanyaan ya terkait dengan apa kaitan antara kedua syahadat tersebut. Apa syarat-syarat syahadat Muhammad Rasulullah, dan apakah syahadat yang pertama diterima, yaitu ucapan La ilaha illallah, persaksian dengannya, tanpa seorang bersaksi dengan persaksian yang kedua, yaitu Muhammad Rasulullah. Jawab, qad qaddamna laka anna al-'abda la yadkhulu fid din illa bihatain asy-syahadatain. Kami telah sebutkan kepadamu bahwa annal 'abd, seorang hamba, la yadkhulu fid din, tidak akan masuk dalam agama ini illa bihataini syahadatain, kecuali dengan dua syahadat ini. Wa annahuma mutalazimatani, dan bahwa keduanya syahadat kedua tersebut atau kedua syahadat tersebut mutalazimatan, dua hal yang saling mengharuskan yang lain. Fasyurutu syahadatil ula hiya syurutun fis tsaniyah. Maka syarat-syarat syahadat yang pertama itu juga menjadi syarat-syarat syahadat yang kedua. Kama annaha hiya syurutun fil ula, sebagaimana itu juga menjadi syarat bagi syahadat yang pertama. Ya. Nah, jadi ini hal yang sangat penting, ya. Kaitan antara kedua syahadat tersebut. Penulis rahimahullah menyebutkan, pertama, bahwa seorang hamba tidak akan masuk dalam agama ini kecuali dengan dua kalimat syahadat tersebut, dan keduanya adalah merupakan syahadat yang saling berkonsekuensi terhadap yang lain, saling mengharuskan terhadap yang lain. Ya, kalau begitu seorang yang hanya mengimani la ilaha illallah titik, dia belum dikatakan muslim, karena sebagai contoh, ya, memperjelas masalah ini, orang-orang yang mengikuti ajaran sebelum ajaran Nabi kita Muhammad SAW, mereka juga mengakui Allah sebagai Tuhan mereka, walaupun di sisi lain mereka syirik, ya, tapi mereka juga punya keimanan bahwa Allah sebagai Tuhan mereka, mengakui dan meyakini hal tersebut. Tapi keimanan mereka cacat. Kenapa? Karena tidak mau bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Ya. Sebagian orang-orang Nasrani maupun Yahudi ketika didakwahi tentang ketuhanan Allah Azza wa Jal, mereka menerima. Ya. Tapi ketika diajak syahadat mengakui bahwa Muhammad Rasulullah, tidak mau menerima. Bahkan ada yang mengakui kebenaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai seorang nabi, seorang rasul, tapi tidak mau mengikuti. Ya, dia mau mengikuti yang lain, nabi-nabi yang sebelumnya. Apakah yang seperti ini dikatakan muslim? Tidak. Dan ini pernah terjadi dalam dialog antara Ibnu Qayyim rahimahullah dengan seorang Nasrani. Ya. Dalam dialog tersebut, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan hujah-hujahnya. Sampai pada akhirnya si Nasrani mengakui bahwa Muhammad benar. Muhammad adalah Nabi, Muhammad adalah Rasul. Dia enggak bisa mengelak setelah hujah-hujah disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Sebelumnya dia enggak mengakui. Tapi setelah dia mengakui, maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengajak dia masuk Islam, mengikuti Nabi Muhammad SAW, meninggalkan agama yang sebelumnya. Dia menolak dan dia mengatakan semua para nabi benar dan saya mengikuti nabi yang lain. Ya. Semua para nabi benar termasuk nabi kita Muhammad, namun saya mengikuti nabi yang lain. Nah, kita lihat di sini bagaimana sikap orang itu. Bukan hanya mengingkari, bukan mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi, tapi bahkan mengakui, tapi enggak mau mengikuti. Dia ingin ikut nabi-nabi sebelumnya. Nah, apakah ini dikatakan muslim? Jawabnya tentu tidak. Ya. Tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Jadi kalau begitu, kedua syahadat ini tidak bisa dipisahkan. Mutalazimatan, saling berkonsekuensi satu terhadap yang lainnya. Saling mengharuskan ya, satu terhadap yang lainnya. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan rukun-rukun Islam, ya disebutkan bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas lima perkara, lima fondasi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa siyam Ramadan, wa hajjil bait, atau wa hajjil bait wa siyam Ramadan. Lima. Untuk yang pertama Nabi sebut syahadat satu atau dua, dua-duanya. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nah, ini menjadi satu rukun. Ya, ini menjadi satu pondasi dalam Islam ini. Sehingga ini juga menjadi bukti ya, dalil bahwa kedua syahadat ini enggak bisa dipisahkan. Ya. Begitu pula dengan ini kita bisa memahami sabda-sabda Nabi yang lain yang mungkin sering kita dengar, kita baca tentang keutamaan syahadat la ilaha illallah. Ya. Ketika seorang mengatakan syahadat la ilaha illallah, bersaksi dengannya maka dia dijamin masuk surga. Hadis yang semakna dengan ini, ya. Apakah artinya hanya dia bersaksi dengan syahadat la ilaha illallah? Kalau begitu tidak. Bahkan tentu dengan konsekuensinya yaitu syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau seseorang hanya bersaksi dengan la ilaha illallah tanpa persaksiannya dengan syahadat Muhammad Rasulullah, maka dia enggak dapat keutamaan masuk surga, dijamin ya masuk surga, dijamin selamat dari neraka, tidak akan masuk ke dalam neraka atau tidak kekal di dalamnya dan seterusnya. Nah, ini tidak terhenti pada seorang bersaksi dengan syahadat la ilaha illallah. Walaupun dalam hadis terkadang hanya disebut dengan sebutan yang pertama saja, ya. Siapa yang bersaksi la ilaha illallah, kemudian ini, kemudian terakhir masuk ke dalam al-jannah. Ya, sekalipun hanya disebut la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah misalnya. Dakhala al-jannah. Apakah artinya dia tidak mengakui syahadat Muhammad Rasulullah? Tidak demikian. Namun dia juga mengakui syahadat yang kedua yaitu Muhammad Rasulullah. Nah, karena keduanya tidak bisa dipisahkan. Ya. Kemudian terkait dengan syarat, apa syarat syahadat yang kedua ini? Apakah ada syarat-syarat tertentu? Beliau mengatakan fasyurutus syahadatil ula hiya syurutun fis tsaniyah. Syarat syahadat yang pertama, syarat sahnya syahadat yang pertama itu juga menjadi syarat sahnya syahadat yang kedua. Ya. Kalau begitu sedikit kita ingat kembali syarat-syarat syahadat yang pertama. Di sana ada 7 syarat. maka ini juga menjadi syarat syahadat Muhammad Rasulullah. Sedikit kita ingat lagi. Yang pertama disebutkan ya bahwa syarat la ilaha illallah adalah al-ilm, mengetahui makna la ilaha illallah. Kalau begitu di sini juga syarat bagi syahadat yang kedua adalah al-ilm, mengetahui makna Muhammad Rasulullah atau Muhammad abduhu wa rasuluh. Ya. Bahwa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah hamba dan utusan Allah. Harus dipahami maknanya. Ya. Hamba artinya ya dia seorang hamba yang beribadah kepada Allah, bukan yang diibadahi. Kalau dia hamba, abdun, bukan ma'budun. Ya, bukan yang diibadahi. Sehingga tidak punya sifat-sifat ketuhanan. Rasulullah, dia adalah utusan Allah, diutus oleh Allah Azza wa Jal sebagai nabi, sebagai rasul untuk menyampaikan risalah, menyampaikan agama ini kepada umat manusia. Nah, harus diketahui makna tersebut. Yang kedua dari syarat-syarat syahadat adalah al-yaqin. Nah, di sini pun syarat kedua dari syahadat Muhammad Rasulullah adalah al-yaqin. Dia harus betul-betul yakin, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah ya hamba dan utusan Allah. Yakin benar-benar. Ya, dan jangan ada apa kebimbangan, betulkah dia Rasulullah, jangan-jangan hanya mengaku-ngaku tapi mungkin juga benar. Enggak bisa yang seperti itu. Harus al-yaqin, al-i'tiqadul jazim, keyakinan yang mantap, yang kokoh, yang yakin, tidak ada keraguan sedikit pun. Harus begitu. Kemudian syarat yang ketiga apa? Al-inqiyad. Ya. Al-inqiyad. Nah. Sebagaimana ini syarat dalam syahadat la ilaha illallah, ini juga syarat dalam syahadat Muhammad Rasulullah. Contohnya inqiyad apa? Ya tadi mungkin dalam dialog Ibnul Qayyim dengan si Nasrani tadi bisa menjadi contoh dalam bab inqiyad. Si Nasrani tadi sudah mengakui Nabi kita Muhammad sebagai nabi, sebagai rasul, enggak bisa mengingkari. Tapi mengikuti atau tidak? Enggak mengikuti, ya kan? Ini berarti tidak inqiyad. Ya. Sehingga enggak diterima, enggak sah. Seandainya pun dia mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah tapi enggak mau inqiyad, mengikuti ajaran yang beliau bawa. Dia mau mengikuti ajaran Nasrani tetap. Mungkin juga misalnya ada orang Yahudi ya sudah tidak bisa mengelak bahwa Muhammad Rasulullah, bahkan mereka yakin sebetulnya dengan bukti-bukti yang mereka punya, tapi mereka enggak mau ikut agama ini, enggak inqiyad. Seandainya pun mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah tapi enggak mau mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW, ya maunya mengikuti ajaran yang lain, maka juga tidak di terima persaksiannya. Kemudian syarat berikutnya adalah al-qabul. Sebagaimana al-qabul yaitu menerima, tidak menolak. Ya. Menerima atau tidak menolak merupakan syarat la ilaha illallah. Maka di sini al-qabul juga menjadi syarat syahadat Muhammad Rasulullah. Juga menjadi syarat Muhammad Rasulullah. Harus menerima ya hal ini, tidak boleh menolaknya. Apa contoh yang menolak? Banyak sekali yang enggak mau bersaksi ya, menolak untuk bersaksi dengannya, banyak sekali. Berikutnya syarat apa? Al-ikhlas. Sebagaimana al-ikhlas merupakan syarat dalam ucapan dan persaksian la ilaha illallah, di sini pun menjadi syarat. Ikhlas merupakan syarat dalam persaksian Muhammad Rasulullah. Jangan sampai bersaksi Muhammad Rasulullah, Muhammad abduhu wa rasuluh, tapi enggak ikhlas karena sesungguhnya ada tujuan-tujuan lain, ya. Seperti orang-orang munafik yang bersaksi dengan persaksian ini tapi tidak ikhlas. Bahkan mereka punya tujuan-tujuan tertentu. Maka syahadat mereka tidak sah. Kemudian syarat berikutnya al-sidq. Al-sidq, jujur. Jujur sama antara lahir dan batin. Ya. Kejujuran dalam bersaksi, tidak ada unsur kebohongan padanya, merupakan syarat la ilaha illallah. Dia pun merupakan syarat dalam syahadat Muhammad Rasulullah. Seorang yang bersaksi Muhammad Rasulullah harus betul-betul jujur, ya, jangan berdusta sebagaimana orang-orang munafik yang berdusta. Ya, wallahu apa? Nah. Dalam surat Al-Munafikun apa? Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah Azza wa Jal bersaksi bahwa mereka, orang-orang munafik, adalah orang-orang yang dusta. Ya. Kemudian berikutnya yaitu al-mahabbah. Syarat yang ketujuh adalah mahabbah, rasa cinta, sebagaimana ini syarat dalam syahadat la ilaha illallah. Ini juga menjadi syarat dalam syahadat Muhammad Rasulullah. Orang yang bersaksi bahwa Muhammad abduhu wa rasuluh, hamba dan utusan Allah, atau Muhammad Rasulullah, dia harus bersaksi dalam kondisi dia menyukai. Ya, jangan sampai ada kebencian, bersaksi namun benci kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak sah, ya. Seorang yang benci kepada beliau sekalipun bersaksi dengan syahadat Muhammad Rasulullah, maka tidak sah. Ya. Nah, ini kesimpulan dari apa yang beliau sebutkan. Jadi kalau begitu, sebagaimana syarat-syarat la ilaha illallah ada tujuh, maka syarat-syarat sahnya syahadat Muhammad Rasulullah juga ada tujuh. Ya. Sama. Kemudian berikutnya, di sini ada beberapa pertanyaan dan jawaban yang terkait dengan rukun-rukun Islam. Ya, sekarang beliau beralih kepada rukun-rukun Islam. Ya. Soal, ma dalil shalah waz zakat? Apa dalil salat dan zakat? Jawab, qala Allah Ta'ala, fa in tabu wa aqamus salata wa atabuz zakata fa khallu sabilahum. Wa qala Ta'ala, fa in tabu wa aqamus salata wa atabuz zakata fa ikhwanukum fid din. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة الآية. دليل tentang salat dan zakat adalah firman Allah, ini di dalam surat At-Taubah, فإن تابوا وأقاموا الصلاة, bila mereka bertaubat dan menegakkan salat serta menunaikan zakat. Fakhallu sabilahum, maka biarkan jalan mereka, ya. Kemudian juga ayat berikutnya dalam surat At-Taubah, sama di awal-awal surat At-Taubah, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah. Kalau mereka bertaubat lalu menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara-saudara kalian dalam agama ini. Nah, dua ayat ini ya terkait dengan mereka orang-orang musyrikin yang mau bertaubat, meninggalkan kesyirikan mereka, lalu mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Maka ketika mereka melaksanakan hal-hal itu, khallu sabilahum, biarkan jalan mereka. Ya, tidak boleh kemudian dihadang, ya, diperangi, dibunuh, tidak, biarkan mereka. Begitu pula pada ayat yang kedua dikatakan ketika mereka melakukan tiga hal tersebut, wa ikhwanukum fid din, maka menjadi saudara kalian dalam agama ini. Nah, jadi kalau begitu salat dan zakat merupakan suatu hal yang mesti. Ya, salat dan zakat merupakan suatu hal yang tidak bisa tidak. Sebab Allah Azza wa Jalla mengaitkan ukhuwah fid din, persaudaraan dalam agama ini, dengan itu taubat dari syiriknya, dari kufurnya, kemudian menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Kalau tidak dilakukan, ya, hal-hal tersebut, terpahami dari ayat ini, bukan saudara kalian dalam agama ini. Nah, ini artinya ancaman yang berat bagi mereka yang tidak mau sholat, tidak mau zakat. Ya. Dan ini menjadi salah satu dalil dari sekian banyak dalil tentang kewajiban sholat dan zakat, dan bahwa ini termasuk bahkan menjadi rukun daripada rukun-rukun Islam, sebagaimana yang tadi kita sebutkan pada hadis Nabi SAW, buniyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas lima fondasi, yang diantaranya adalah menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Ya. Di dalam ayat yang lain, ini di dalam surat Al-Bayyinah, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan baginya agama ini, hunafa, mereka melakukannya dengan lurus, ya, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, dan mereka menegakkan salat serta menunaikan zakat. Nah, ini sama kandungannya dengan ayat sebelumnya, tiga hal, ya, yaitu ibadah kepada Allah Azza wa Jal dan tidak syirik, tidak melenceng sana kemari, tapi lurus di jalan Allah Azza wa Jal, kemudian menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Nah, sama dengan ayat sebelumnya di mana disebutkan taubat dari kesyirikan, yakni ya kalau begitu ibadah hanya kepada Allah, meninggalkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jal. Walairuha, dan ayat-ayat yang lain. Jadi di sana masih banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan sholat dan zakat. Kemudian ma dalilus shaum, apa dalil tentang puasa? Rukun Islam yang lain adalah puasa. Apa dalilnya? Jawabnya adalah qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Lanjutan ayatnya la'allakum tattaqun. Ya. Wa qala ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Al-ayat. Fi hadis al-A'rabi akhbirni ma faradallahu alayya min as-siyam faqala syahru ramadhan illa an tattawwa syai'an. Al-hadis. Jadi dalil tentang puasa yang pertama adalah firman Allah Azza wa Jalla pada surat Al-Baqarah, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kalian. Ya. Ini jelas menunjukkan apa? Kewajiban puasa. Karena kutiba artinya furidha, diwajibkan. Begitu pula firman Allah Azza wa Jalla, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Ini perintah. "Faman syahida," maka barang siapa yang menyaksikan, "minkum," siapa di antara kalian, "asyahra," bulan tersebut, yakni Ramadan, "falyasumhu," maka hendaknya dia melakukan puasa bulan tersebut. Nah, perintah di sini ya, fi'il mudhari' yang didahului dengan lamul amr, lam perintah, sehingga maknanya adalah perintah. Falyasumhu, lakukan puasa pada bulan tersebut. Nah, ini menunjukkan tentang wajibnya puasa Ramadan bagi orang yang mengetahui masuknya bulan Ramadan. Dalam hadis Nabi SAW, hadis Al-A'rabi, seorang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kewajiban-kewajiban Islam, dia katakan, akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam, beritakan kepadaku tentang apa yang Allah wajibkan kepadaku dari amal puasa. Puasa apa yang diwajibkan? Nabi menjawab, syahrul ramadhan illa an tatawwa'a syai'an, puasa Ramadan kecuali engkau tatawwu' yakni melakukan sesuatu yang lebih atau yang sunnah, ya, sebagian daripada puasa-puasa yang lainnya. Ya, kalau begitu yang fardu Allah wajibkan atas hamba-hambanya adalah puasa Ramadan. Nah, jadi ini beberapa dalil yang dengan jelas dan tegas menunjukkan wajibnya puasa Ramadan, dan itu juga menjadi salah satu rukun Islam sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, bunyal Islamu ala khamsin. Ya. Berikutnya, soal ma dalilul hajj? Apa dalil tentang haji? Kewajiban haji dalilnya apa? Jawab, qala Allah ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah ta'ala kataba 'alaykumul hajja. Al hadith sahihain. وتقدم حديث جبريل وحديث بني الإسلام على خمس وغيرها كثير. Apa dalil tentang haji? Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla pada surat Al-Baqarah, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah lillah, karena Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini ada perintah untuk menyempurnakan, yang juga ya sebagian ulama memahami kalau begitu ada kandungan perintah untuk melakukan, ya, walaupun di sini sharihnya, tegasnya, jelasnya itu adalah perintah untuk menyempurnakan. Artinya kalau orang sudah masuk ke haji, jangan diputus, lanjutkan sampai selesai. Orang masuk ke umrah, jangan diputus, lanjutkan sampai selesai. Ya. Nah, ini lafaz ayat ini menunjukkan demikian, perintah untuk menyempurnakan. Nah, apakah ini juga mengandung perintah untuk haji itu sendiri atau untuk umrah itu sendiri? Nah, ya sebagian memahami demikian bahwa ini terkandung juga perintah untuk haji dan umrah. Ala kulli hal, seandainya pun ini masih punya ihtimal dalam makna, artinya punya kemungkinan, kemungkinan pada maknanya, ya, apakah mengandung perintah haji dan umrah atau tidak, tapi jelasnya mengandung perintah untuk menyempurnakan. Namun terkait dengan kewajiban haji ada dalil yang lebih jelas, yaitu dalam surat Ali Imran Allah Azza wa Jalla berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya. Dan wajib atas manusia, 'alan nas hajjul bait, untuk melakukan haji ke Baitullah. Ya. Lillah, karena Allah Azza wa Jal, ikhlas, bukan karena yang lain. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu perjalanan ke sana. Ya. Nah, di sini jelas Allah Azza wa Jal mewajibkan. Allah katakan walillahi 'alan nas, atas manusia. Ini adalah lafaz yang itu mengandung makna kewajiban. Ya. Kemudian juga dalam hadis, dalam ayat ini ada suatu catatan bagi mereka, orang-orang yang haji, bahwa kewajiban ini berlaku bagi yang man istata'a ilaihi sabila, punya kemampuan untuk perjalanan ke sana. Berarti ini adalah kewajiban yang muqayyad terkait dengan apa? Suatu istita'ah, kemampuan. Kalau tidak ada istita'ah, kemampuan, maka kewajiban ini tidak berlaku atasnya. Ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis, innallaha kataba alaikumul hajj. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal mewajibkan atas kalian haji. Ya. Innallaha kataba alaikumul hajja fahujju. Disebutkan begitu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal mewajibkan atas kalian haji, maka berhajilah kalian. Sahabat bertanya, ada yang mengatakan, ya Rasulullah, afi kulli amin, apakah itu tiap tahun? Beliau menjawab, ya al-hajju marrah, fama zada fahuwa tatawwu. Ya. Sebelumnya beliau katakan seandainya saya mengatakan iya, maka akan menjadi wajib tiap tahun. Tapi haji itu satu kali, yakni dalam seumur hidup. Maka yang lebih daripada itu, maka berarti sunnah. Ya. Hadis ini ada di dalam Sahihain Al-Bukhari dan Muslim. Dan telah lalu juga hadis Jibril tentang kewajiban-kewajiban dalam Islam. Mal Islam, Islam itu apa? Beliau menjawab dengan jawaban itu, Islam adalah kamu dirikan, kamu syahadat, syahadatain, kemudian seterusnya. Begitu pula hadis bunyal Islamu ala khamsin, juga sudah lewat, dan masih banyak yang lain. Nah, ini adalah dalil-dalil tentang kewajiban-kewajiban itu, ya, sehingga ini disebutkan sebagai rukun-rukun Islam. Dan rukun artinya pada asalnya dalam bahasa rukun itu adalah janibul syai' al-aqwa, ya, janibul syai' al-aqwa, sisi sesuatu yang paling kuat, ya. Misalnya rumah, ujung-ujung atau pojok-pojok rumah itu menjadi pokok dari rumah tersebut, ya kan? Nah, itu menjadi ruknu al-bait, ya. Rukunnya rumah itu pojok-pojoknya, itu yang paling kuat. Ya. Nah, itu makna rukun dalam bahasa begitu. Nah, terpahami kalau begitu rukun Islam bahwa ini menjadi ajaran-ajaran paling pokok, ya, di dalam Islam ini. Ini ajaran-ajaran paling kuat di dalam Islam ini. Maka tidak boleh sembarangan ya, seseorang untuk meremehkan perkara-perkara itu. Dan kalau ada yang meremehkan dalam bab ini, maka otomatis yang lain lebih meremehkan lagi dia, karena ini termasuk yang, atau bahkan yang terpenting, ya, lima perkara tersebut. Adapun tentang kapan diwajibkannya ibadah-ibadah ini, ternyata berbeda-beda, ya. Salat diwajibkan seperti yang kita tahu pada peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, sebelum Nabi berhijrah, kalau tidak salah pada tahun 10 dari kenabian, kalau tidak salah sedikit lagi, yang jelas sebelum hijrah itu terjadi untuk puasa tahun kedua hijriah diwajibkan, untuk haji tahun ke-9 atau awal-awal 10, ya, kewajiban haji turun, ya. Untuk zakat, wallahu alam, saya tidak ingat kapan diwajibkan zakat secara persis. Wallahu alam. Sementara itu yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.